Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah. Alhamdulillah dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan apa yang bersisa kemarin pagi tentang keutamaan zikrullah, bahwasanya orang yang ingat Allah, Allah akan buat dia ingat kemaslahatan dirinya. Dan orang paling beruntung adalah orang yang tahu kemaslahatan dirinya. Orang paling merugi adalah orang yang tak tahu kemaslahatan dirinya. Kemaslahatan diri seorang adalah agar selamat di akhirat. Itulah kemaslahatan yang hakiki. Bagaimana supaya dia selamat di akhirat? Diberikan kepada kita berbagai macam perangkat untuk dapat menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk iman dan amal saleh. Dan di antara iman dan amal saleh tersebut yang paling utama adalah zikrullah tabaraka taala. Membuat orang sadar untuk apa dia hidup, untuk apa dia tercipta, kemana dia akan berjalan. Kemudian orang yang tak ingat Allah, dia akan lupa kemaslahatan dirinya, dan kelak Allah juga akan melupakannya di hari kiamat. Adapun orang yang senantiasa ingat Allah, Allah akan berikan baginya kehidupan di dunia, kehidupan yang nikmat, dan di akhirat pun demikian. Maksud daripada kehidupan yang nikmat di dunia bukanlah kehidupan bergelimang harta dan materi, tapi kenikmatan hati. Itu balasan kes yang diberikan di dunia bagi orang senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala, zikrullah. Kemarin telah kita bacakan beberapa ayat, janji Allah akan memberikan balasan di dunia berupa kenikmatan hidup bagi orang senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, fahadihi arba'atu mawadi'a. Ada empat tempat ini, zakarallahu ta'ala fiha, di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan padanya, annahu yajzil muhsin bi ihsanih. Jazain, Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu. Ganjaran kebaikan dua kali, jaza'un fid dunya wa jaza'un fil akhirah. Allah akan memberikan baginya balasan kebaikan di dunia, balasan kebaikan di akhirat. Fal ihsanu lahu jaza'un mu'ajjal. Segala macam bentuk kebaikan itu pasti akan menemukan ganjaran kes yang disegerakan di dunia. Wala budda, harus. Wal isa'atu laha jaza'un mu'ajjalun wala budda. Sebagaimana keburukan yang kita buat di dunia ini pun akan mendapatkan balasan kes, tidak harus didapatkan di akhirat. Di dunia sudah dapat, dan di akhir kembali akan dapat. Walau lam yakun illa ma yujaza bihil muhsinu min insyirah sadri. Orang-orang yang berbuat ihsan yang dijanjikan dalam ayat-ayat yang kita sebutkan kemarin, kalaulah mereka tak mendapatkan dari ganjaran kebaikan mereka kecuali insyirah sadrihi, dadanya menjadi lapang, wan fisahi qalbih, meluas hatinya, wasururihi, senang, gembira hatinya, waladzatihi bimu'amalati rabbih azza wa jalla, merasa lezat bermu'amalah dengan Tuhannya Rabb azza wa jalla, wa ta'atihi wa dzikrih, merasa nikmat dalam berbuat taat kepadanya, mengingatnya, wa na'imi ruhihi, merasa rohnya dalam kenikmatan, bimahabbatihi wa dzikrihi, dengan mencintai Allah kekasihnya dan dengan mengingatnya, wa farhihi bi rabbih, dan kegembiraannya dengan Tuhannya subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, a'zama mimma yafrahul qaribu minas sultan. Kesenangan ini akan dia dapatkan lebih besar daripada seseorang yang dekat dengan penguasa al-karim, penguasa yang mulia, alaihi bisultanih, yang mulia dan senantiasa memberikan kebajikan kepada orang tersebut. Jadi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau sekiranya ada orang yang dekat dengan seorang penguasa yang baik budiman, ya, yang senantiasa memberikan baginya berbagai macam kebaikan-kebaikan, tak sebanding dengan kenikmatan seseorang yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, gembira, hatinya lapang, luas dengan mengingatnya, tak sama. Wa ma yujaza bihil musii'u min dhiqqi sadri. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat kejelekan, ya, akan diberikan balasan pula berupa min dhiqqi sadri. Inilah azab yang segera. Dada yang sempit, wa qaswatil qalbi, hati yang keras, wa tashattutihi, hati yang bercerai-berai, tak tahu apa, ya, yang harus dilakukan, bercerai-berai hatinya. Banyak kali keinginan dunianya sehingga akhirnya dia bingung. Wa dhulmatihi, kegelapannya, wa hazaratihi, wa ghammihi, wa hammihi, kesedihannya, kegalauannya, wa khaufihi, ketakutannya, wa hadza amrun la yakadu man lahu adna hiss wa hayatin yartabu fihi. Ini pasti akan dirasakan bagi orang-orang berbuat keburukan, walaupun sedikit. Balil ghumumu wal humumu wal ahzanu wadhiqu uqubatun ajilah. Bahkan kesedihan, ya, al-ghumum, al-ghumum adalah kegalauan masa kini, galau selalu. Kegalauan masa kini, wal humum, kegalauan masa akan datang, wal ahzan, kegalauan dengan apa yang terluput di masa lampau, wadhiq, kesempitan, uqubatun ajilah. Dialah hukuman yang kes di dunia ini diberikan bagi orang-orang berbuat keburukan. Wa narun dunyawiyah, inilah neraka dunia. Wa jahannamu hadirah, inilah jahannam yang hadir sebelum jahannam yang ada di hari akhirat. Jadi ikhwatu fillah, semua keburukan dibalas kes, semua kebaikan dibalas kes. Kebaikan dibalas dengan lapangnya jiwa, gembiranya hati, tenangnya, tentramnya hati. Ya, keburukan pun demikian, sebaliknya, kesempitan jiwa, kegalauan, penderitaan, kesedihan. Wal iqbalu 'ala Allah Ta'ala wal inabatu ilayhi war ridha bihi wa anhu wa imtila'il qalbi min mahabbatihi wal lahji bidzikrihi wal farahi was sururi bima'rifatihi thawabun 'ajil. Orang diberikan Allah anugerah sehingga senantiasa berusaha untuk menghadapkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah, ridha dengan segala ketentuan Allah. Ridha dengan apapun yang telah digariskan Allah. Ridha kepada Allah. Penuh hatinya dengan kecintaan kepada Allah. Basah senantiasa lidahnya dengan berzikir kepada Allah. Kebahagiaan yang dia dapatkan karena mengenal Allah adalah merupakan ganjaran kes, ganjaran yang disegerakan, adalah merupakan surga yang telah tiba baginya, adalah kenikmatan aishun la nisbata li aishil muluki ilaihil batta. Kegembiraan hati ini adalah kegembiraan yang tak dapat dibandingkan dengan kegembiraan raja-raja yang berada dalam istananya, di antara dayang-dayang cantiknya, antara pengawal-pengawal yang hebatnya, tak sebanding. Kenikmatan apa tadi? Kenikmatan hati. Ini bagi mereka yang telah mencapai maqam ini, mencapai kenikmatan sempurna ini, dan belum semua orang yang mencapai ke sana. Kalau dia sudah sampai kepada maqam tinggi ini, ya, tak pernah dalam hidupnya ada rasa galau apapun keadaannya. Wa sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah taqaddasallahu ruhahu yaqul, aku mendengar guruku Ibn Taymiyyah berkata. Jadi Ibn Qayyim ini, jemaah sekalian, berguru kepada Ibn Taymiyyah Sebelumnya dia tak kenal Ibn Taymiyah. Setelah kenal dengan Ibn Taymiyah, berguru terus menerus. Tak pernah lepas daripada majlis gurunya. Akhirnya selama-lamanya kalau kita menyebutkan Ibn Taymiyah, pasti setelahnya Ibn Qayyim. Ya. Imam Muslim tuh dahulu berguru kepada Imam Bukhari. Sebelumnya tak kenal dengan Bukhari. Datang Bukhari ke negerinya dan dia duduk bersimpuh di sana belajar. Ketika gurunya dicela, ya, oleh salah seorang ulama yang merasa tersaingi dengannya, dia bela gurunya, dia tinggalkan majlis tersebut. Akhirnya selama-lamanya terkala kita mendengar kata-kata Imam Bukhari setelahnya Imam Muslim. Kata Syekh Ibrahim Muhaili, kalau apabila engkau melihat ada temanmu atau orang-orang yang begitu agung di matamu, jangan iri kepadanya, tapi berusahalah ya mengikutinya. Semoga engkau diikutkan setelahnya. Ya. Dahulu kala Umar ingin selalu mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Suatu ketika dia datang dengan setengah hartanya. Dia katakan, hari ini aku pasti kalahkan Abu Bakar nih. Bayangan dia, Abu Bakar mungkin membawa sepertiga, seperempat. Dia bawa setengah. Datang ke hadapan Nabi, dia bentangkan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku untukmu, untuk infak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, ini Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Kata Umar, takkan mungkin aku dapat menyaingimu hai Abu Bakar selama-lamanya. Tapi Umar tak iri, tak dengki. Ketika peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, Nabi Rasulullah wafat, berkumpul orang Ansar ingin mengangkat pemimpin dari mereka. Datanglah Umar, datanglah Abu Bakar. Ya, Umar tuh ingin ngomong, disuruh Abu Bakar diam. Maka Abu Bakar yang ngomong dari A sampai Z. Kata Umar, wallahi apa yang ingin ku sampaikan, dia sampaikan dengan lebih baik daripada apa yang ingin ku sampaikan. Dan dialah orang yang paling berilmu di antara kami. Akhirnya walaupun Umar tak bisa mengalahkan Abu Bakar, selama-lamanya orang menyebut Abu Bakar dan Umar. Maka jangan ada sifat iri melihat kebaikan yang ada pada orang, berusahalah untuk mengejarnya. Jika kau tak dapat melampauinya, minimal engkau akan disebutkan setelahnya. Ya, ini faedah yang begitu besar. Kadang-kadang kita lihat ada orang sukses, ya, kadang-kadang hati kita tuh muncul sifat iri. Jangan iri dengannya, ingin nikmat tersebut hilang, tidak. Tetaplah engkau berusaha mengejarnya dengan amal saleh. Sekiranya engkau tak bisa melampauinya, nanti suatu saat semoga engkau akan disebutkan setelahnya. Syukur. Ya. Jadi inilah buahnya. Buah Ibnul Qayyim rahimahullah ini dekat gurunya. Senantiasa orang kalau menyebut Imam Ibn Taymiyah, setelahnya menyebutnya Ibnul Qayyim. Subhanallah. Aku mendengar guruku Ibn Taymiyah berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Aku mendengar guruku berkata, di dunia ini ada surga loh. Yang tak pernah masuk surga di dunia ini tidak akan masuk surga akhirat. Wa qala li marratan. Suatu ketika dia berkata kepadaku, dua-duanya juga pernah di penjara ini, berbarengan. Guru dan murid difitnah di penjara. Ma yasna'u a'da'i bi, musuh-musuhku mau buat apa kepadaku? Ana jannati wa bustani fi sadri, aku tu kebunku dan taman-tamanku dalam hatiku. Aina ruhtu fahiya ma'i la tufariquni, kemana pun aku pergi surga itu ada bersamaku, tak pernah meninggalkan aku. Di mana surga Ibn Taymiyah? Dalam hatinya. Ya, kebun-kebun, taman-taman surga itu ada dalam hatinya. Kemana aku pergi, dia bersamaku. Inilah surga yang paling nikmat. Punya kebun dunia, banyak konsekuensinya. Siapa penjaga, ya, setiap saat dijaga, ditanami, banyak konsekuensinya. Ya, tak bisa selamanya kita di sana. Tapi kebun iman, Surga iman dalam hati, kemanapun kita pergi dia bersama kita. Ana habsi khulwah, aku itu kalau di penjara ku anggap waktuku berkhulwat dengan Tuhan. Wa qatli syahada, kalaupun aku dibunuh ku anggap itu jalanku mati syahid. Wa iqraji min baladi siyaha, kalau aku diusir dari negeriku ku anggap waktuku untuk berplesir dalam jalan menuju Tuhanku. Wa kana yaqulu fi mahbasihi bil qal'ah, dia pernah berkata terkala di penjara di Qal'ah, penjara di Damaskus. Qal'ah namanya. Apa salah beliau di penjara? Tak ada. Fitnah belaka. Di fitnah beliau membuat kekacauan, melarang ziarah kubur Nabi. Ya. Banyak fitnah. Membuat orang ya, dikhawatirkan kata yang mengadukan kepada penguasa nanti akan muncul ya, kerusakan di masyarakat dengan pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya. Akhirnya masuk penjara. Apa dia bilang ketika di penjara di Qal'ah? Law badaltu lahum mil'a hadhihi al-qal'ati dhahaban ma 'adala 'indi syukra hadhihi ni'mah. Kalau sekiranya satu penjara Qal'ah ini jadi emas, kuserahkan kepada mereka, tak akan pernah sebanding dengan syukurku atas nikmat yang kurasakan ini. Nikmat apa yang dirasakan? Nikmat apa? Antum ada enggak zaman ini? Nyambung enggak kajian ini? Hah? Kalau enggak nyambung kita ganti nih. Ini kajian-kajian bukan kaleng-kaleng nih. Inilah kajian-kajian ahlu makrifat yang benar tuh. Ya, membahas tentang surga di hati. Kalau satu qal'ah ini penuh emas, ya, tak akan dapat sebanding dengan betapa syukurnya, kesyukuran hatiku atas nikmat ini. Aw qala ma jazaituhum 'ala ma nasabu ma tasabbabu li fihi min al-khairi wa nahwi hadza. Aku sangat bersyukur dengan mereka atas apa yang mereka lakukan. Kesyukuranku itu jika dibuat dalam bentuk satu ya, qal'ah ini menjadi emas, tak sebanding dengan betapa syukurnya aku dengan kenikmatan dapat berdua-duaan dengan Allah kekasihku, berzikir kepadanya, bermunajat kepadanya. Di penjara pun indah bagi orang-orang seperti Ibnu Taimiyah ini, karena surganya di mana? Di hati. Wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa fi mahbus, wa huwa mahbus, dan dalam keadaan terpenjara dalam sujudnya dia ku dengar mengatakan dalam doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Masyaallah. Ku dengar dia berkata, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan baik dalam beribadah menyembahmu berkali-kali berulang. Wa qala li marrah, dia berkata kepadaku suatu saat, ya, ketika mereka sama-sama di penjara, al mahbusu, orang yang terpenjara itu, man hubisa qalbuhu an rabbihi ta'ala, adalah orang yang hatinya terpenjara mengenal Tuhannya. Wal ma'suru man asirahu hawahu, orang yang tertahan itu adalah yang dikerangkeng dengan hawa nafsunya, tak bisa keluar dalam ya memerangi hawa nafsunya, dipenjarakan hawa nafsunya. Walamma udkhila al-qal'ah, tatkala dia dimasukkan dalam penjara qal'ah, wa sara dakhila suriha, tatkala dia telah tiba dalam ya dalam penjara, masuklah dia dalam kerangkeng. Nazara ilaihi wa qala, ya, dia melihat kepada penjara tersebut, melihat kepada orang-orang yang masukkan dia ke dalam penjara, sembari dia bacakan ayat, faduriba bainahum bisurillahu bab, dipisahkanlah mereka dengan pagar-pagar yang memiliki pintu. Batinuhu fihi rahmah. Pintu bagian dalam penuh dengan rahmat. Wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Pintu bagian luar penuh dengan azab. Dalam penjara pun dia merasa di dalam surga. Dalam kerangkeng dia merasa dalam surga. Walaupun aku digembok, dikunci, ya, dengan pintu besi. Dalam ini penuh nikmat, di luar sana penuh azab dan orang-orang dengki kepadanya. Subhanallah, berganti penguasa yang pro kepada timiyah, dikeluarkan dia. Dikatakan kepadanya, kau catatlah nama orang-orang yang mendengki kepadamu, menjebloskanmu dalam penjara. Catat nih, siapa dia? Aku akan eksekusi mati mereka semua. Kata dia, tidak wahai Tuan Raja, aku telah memaafkan mereka semua sebelum mereka minta maaf kepadaku. Andai kata mereka semuanya kau penggali kepalanya, nanti orang kembali kemana bertanya tentang agama. Subhanallah. Wa'alimallah, kata Ibn Qayyim, sesungguhnya Allah mengetahui, ma ra'aitu ahadan, tak pernah ada seorang yang kulihat, athyaba 'aishan minhu qat, yang lebih baik hidupnya daripada guruku. Ma'ama kana fihi min dhiqil 'aish, padahal kulihat sempit hidupnya, tak banyak harta bendanya. Ya. Wa khilafir rafahiyah wan na'im, aku tak lihat dia dalam kemewahan, dalam kenikmatan, gelimang kemewahan. Bal tiddiha, bahkan sebaliknya. Wa ma'ama kana fihi min al-habsi wat tahdid, padahal dia juga di penjara, diancam, wal irjaf, difitnah. Wa huwa ma'a dhalik, dan dia senantiasa athyabun nasi aishan, orang yang paling nikmat hidupnya. Wa asyrahuhum sadran, yang paling luas hatinya. Wa aqwahum qalban, yang paling kuat hatinya. Wa asarrihim nafsan, jiwanya yang paling merdeka. Taluhu nadratun na'imi al-wajhi, kulihat senantiasa kegembiraan ada pada wajahnya, menerangi wajahnya. Wa kunna idha ishtadda bin al-khawf, dia puji-puji gurunya ini. Kami kalau dalam keadaan ketakutan yang klimaks, kami rasakan. Wa sa'at minna dhunun, berbagai macam prasangka buruk dalam hati kami muncul. Melihat berbagai macam fenomena tentunya. Penguasa yang zalim, yang memfitnah, menjarakan, macam-macam. Ya, orang-orang yang tak sepaham dengan mereka. Wadhaqat binal ardu, tatkala kami merasa bumi ini menjadi sempit, atainahu, kami pasti datang kepadanya. Fama huwa illa an narahu, tidaklah kami berjumpa dengannya sekedar melihat dia. Wa nasma'u kalama, sekedar mendengar perkataannya. Fayadhhabu dhalika kullu, hilang semua ketakutan kami, kegalauan kami hilang, kesempitan hidup kami hilang. Wa yanqalibun shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tamanina, jumpa dia berubahlah kesempitan hidup, ketakutan, kegalauan menjadi kelapangan dada. Bertambah kekuatan iman, bertambah keyakinan, bertambah ketenangan. Kata Ibn Qayyim, فَسُبْحَانَ مَنْ أَشْهَدَ عِبَادَهُ جَنَّتَهُ قَبْلَ لِقَائِهِ, mahsucilah Tuhan yang telah menunjukkan, memperlihatkan kepada hamba-hambanya surganya di dunia sebelum hamba berjumpa Allah di akhirat. Antum sudah jumpa dengan surga dunia? Dan merasakan dalam nikmat surga dunia. Kata Al-Qayyim, Maha Suci Allah yang telah menunjukkan kepada hamba-hambanya surga di dunia ini sebelum berjumpa Allah, sebelum berjumpa surga yang Allah janjikan di akhirat. Wa fataha lahum abwabaha fi daril amal, Maha Suci Allah telah membukakan bagi sebagian hambanya pintu surga di dunia dengan berbagai macam bentuk amal. Fa'atahum min rauhiha wa nasimiha wa tibiha mastafra wa quwahum li talabiha, datanglah dari pintu yang terbuka tersebut berbagai macam keharuman, bau surga, ya, angin surga, kebaikannya, ya, tak payah mereka sibuk-sibuk, ya, terbuka segera untuk mereka. Wal musabaqatu ilaiha, tak perlu mereka berlomba-lomba ke sana, sudah terbuka untuknya. Wa kana ba'dul 'arifin, dan sebagian ahli ma'rifat, ini ma'rifat yang benar-benar ma'rifat nih, bukan ma'rifatnya sufi. Ma'rifatnya sufi itu kalau sudah sampai ke ma'rifat tak perlu salat. Ya. Wa kana ba'dul 'arifin yaqulu, sebagian ahli ma'rifat wajar kalau mereka berkata, law 'alimal muluku, sekiranya raja-raja tahu, wa abna'ul muluk, pangeran-pangeran raja-raja tahu, ma nahnu fihi, apa yang kami rasakan ini, la jaladuna 'alaihi bisuyuf, pasti mereka akan rampas ya apa yang kami rasakan berupa kenikmatan ini dalam hati kami. Ya. Wa qala akharu, berkata yang lain, masakinu ahli dunia, alangkah kasihan kalian wahai ahli dunia, kharaju minha, kalian keluar tinggalkan dunia ini, mati, wa madzaqu athyaba ma fiha, tak pernah kalian rasakan apa yang paling nikmat dalam dunia ini, mati begitu saja, tak pernah jumpa surga di dunia, kasihan kalian. Di dunia ini ada surga, yang tak memasukinya mati meninggalkan dunia, tak pernah masuk surga, kalian orang paling kasihan. Qila wa ma athyabu ma fiha, ditanyakan, apa rupanya yang paling nikmat dalam hidup di dunia ini yang dia bagikan surga? Qala mahabbatullah ta'ala wa ma'rifatuhu wa dzikruh. Kenikmatan di dunia ini, surga dunia ini adalah mencintai Allah, mengenalnya, senantiasa berzikir kepadanya. Au nahwu hadza, atau kira-kira seperti inilah perkataannya. Wa qala akhar, berkata ahli ma'rifat yang lain, innahu latamurru bil qalbi awqatun. Kadang-kadang datang masanya, ya, dalam hatiku ini, yarqusu fiha taraban, hatiku betapa gembira sekali, tak dapat diekspresikan, rindu sekali berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala akharu, berkata sebagian yang lain, innahu latamurru bi awqatun aqul, kadang-kadang datang masanya, waktu-waktu aku berani berkata, in kana ahlul jannati fi mithli hadza innahum la fi 'aishin thayyibin, kalaulah kira-kira seperti inilah kenikmatan orang-orang dalam surga, ahli surga sungguh benar, inilah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tiada saingannya. Kata mereka, kalaulah begini nikmatnya surga kelak, memang benar sempurna nikmatnya, benarlah nikmat surga itu. Jadi mereka telah masuk surga dunia sebelum surga akhirat. Tergambar antum kajian ini? Nyambung enggak? Masya Allah. Famahabbatullah ta'ala, seseorang mampu mencintai Allah, wa ma'rifatuh, mengenalnya, wa dawamu dzikir, senantiasa berzikir kepadanya, wa sukunu ilaih, tentram dengannya, wa tamaninatu ilaih, tenang kepadanya, wa ifranuh bilhub, mengesakan dia dalam kecintaan, wal khauf, kurraja, wa tawakkul, mengesakan dia, jadikan sebagai tujuan kembali kepadanya segala macam bentuk kecintaan, ketakutan, harapan, tawakal, wal muamalah. Ya, bihaitsu yakunu huwa wahdahu al-mustawli 'ala humumil 'abdi wa azamatihi, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai hamba dengan segala macam bentuk kegalauan mereka, penderitaan mereka. Ya. Wa iradatihi huwa jannatud dunya. Maka hakikatnya segala macam bentuk kecintaan kepada Allah, mengenalnya, senantiasa berzikir kepadanya, tentram dengannya, gembira bersamanya, mengesahkan di dalam kecintaan, ketakutan, tawakal, muamalah, ya, dialah segala macam harapan hamba, tujuan hidup hamba, itulah jannatud dunya, itulah surga dunia. Wan na'imul ladzi la yushbihuhu na'imun, itulah kenikmatan yang tak ada pernah dapat disaingi dengan nikmat lainnya. Wa huwa qurratu 'ainil muhibbin, inilah harapan kesenangan hati orang-orang yang mencintai Allah. Wa hayatul 'arifin, inilah kehidupan ahli ma'rifat. Wa innama taqarru a'yunun nas bihim ala hasabi qurrati a'yunihim billahi azza jalla. Sesungguhnya orang akan mencintai manusia sesuai dengan tingkat cintanya kepada Allah jalla wa'ala. Kalau anda kata ingin dicintai manusia, jalannya apa? Cintai Allah. Seberapa besar engkau mencintai Allah, sebesar itu kecintaan manusia kepadamu. Coba bayangkan, kita tak pernah tahu bagaimana Imam Muslim, Imam Bukhari, tapi cinta kepada keduanya. Siapa yang membuat kita cinta kepada keduanya? Allah jalla wa'ala. Kenal antum Syafi'i rahimahullah, yang antum pakai namanya di mana-mana? Tak kenal. Tapi Allah buat kita cinta kepadanya. Subhanallah. Banyak para ulama-ulama yang Allah buat manusia kekal mencintainya. Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Asqalani. Semua ini mereka peroleh dengan cinta mereka yang besar kepada Allah. Maka seperti itulah manusia mencintai mereka. Ulama itu banyak, tapi bertingkat-tingkat. Ya. Ada Imam Nasa'i, ada Ibnu Majah, ada Tirmidzi. Semua tingkatannya di bawah tingkatan Imam Bukhari Muslim. Kenapa? Karena cintanya yang lebih besar, keduanya begitu besar kepada Allah. Pengabdian begitu besar kepada umat Islam. Kalau kita ingin dicintai manusia, jalannya cintai Allah. Kata beliau, "Faman qarrat 'ainuhu billahi qarrat bihi kullu 'ainin." Barang siapa yang dia mampu berbahagia, beruntung dengan mencintai Allah, maka setiap orang pun akan mencintainya. Wa man lam taqarra 'ainuhu billah, yang tak mampu mencintai Allah jalla wa ala, taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Akhirnya orang semacam ini jiwanya, ya, akan benar-benar terputus-putus, terbelah-belah dalam rangka mencari dunia yang tak pernah dapat dengan utuh dan sempurna. Dunia ini tak pernah sempurna, ingin kita kejar tak pernah sempurna. Kalau kita sudah punya satu lembah emas, mau lembah kedua. Sudah punya dua lembah, mau lembah ketiga. Sudah jadi dia camat, mau jadi bupati. Bupati mau jadi wali kota. Wali kota mau jadi gubernur. Gubernur mau jadi menteri. Menteri mau jadi presiden. Presiden mau jadi mati. Tak pernah puas. Tengoklah tuh orang-orang yang pernah menjangkat sebagai wali kota di negeri sana, udah habis masanya, kalah, ingin bersaing, ya, dengan uang yang banyak-banyak, cari tempat lain, mana-mana pasangkan posternya, calon ini, wali kota ini, subhanallah, Allahu Akbar. Kata Syekh Ibrahim Wahili, ada ulama-ulama semacam Ibnu Hazm Al-Andalusi dengan buku-bukunya, ilmunya, dan disebutkan ulama, tapi tak akan pernah sebanding dengan ulama-ulama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, tak sebanding. Ya. Wa innama yusaddiqu bihadhihi al-umuri man fi qalbihi hayatun. Yang mampu membenarkan apa yang kukatakan ini adalah orang yang dalam hatinya masih ada kehidupan, kehidupan hati. Yang percaya di dalam dunia ini ada surga adalah orang-orang yang hatinya hidup. Wa amma mayitul qalbi, yang hatinya mati, fayuhishuka, pasti akan membuat engkau sangar melihatnya. Thumma fasta'nis bighibatihi ma amkanaka. Orang semacam ini, bergembiralah ketika engkau bisa jauh darinya. Orang yang mati hatinya, dan bilalah sekiranya engkau jauh daripada majlisnya. Fa innaka la yuhishuka illa huduruhu indak. Tak ada yang membuat engkau merasa tak nyaman kecuali kalau dia ada di majlismu. Orang-orang yang hatinya mati itu kalau andai kata ada bersama kita, ini membuat kita memang tak nikmat hidup, terganggu dengan dia. Fa idza btulita bihi fa'ati dhahrak. Andai kata sesuatu saat, suatu masa engkau terpaksa datang, dia mendekat kepadamu, berikan kepadanya punggungmu. Tak usah tengok dia, tak usah dengar perkataannya, kasih punggungmu. Wa tarahal anhu biqalbik. Hatimu jauhkan daripada apa yang dengar, yang dikatakannya. Jauh. Wa fariqhu bisirrik. Berpisahlah engkau dalam ya hatimu dengannya, meski jasadnya ada bersamamu, berpisahlah engkau. Pisahkan hatimu. Ya. Wala tashtagil bihi amma huwa aula bik. Jangan kau sibukkan mengurusi dia, mendengarkan perkataannya, sehingga kau lalai dengan apa yang ada bersamamu. Orang-orang yang mati hati itu ahli dunia. Ahli dunia kalau jumpa, cemana? Cemana? Pasar cemana? Ya, ahli dunia itu, cemana kita buka ini? Mana? Dunia jadi bincangkannya. Ya. Wa alam anna al-hasrata kullal hasrati al-ishtighalu biman la yujdi 'alayka al-ishtighalu bihi illa fawtu nasibika. Wahdika min Allah azza wajalla. Ketahuilah, kerugian yang maha besar adalah engkau sibuk mengurusi perkara-perkara yang tak seharusnya kau urusi, sehingga membuat keberuntunganmu, ya, kedekatanmu kepada Allah jadi berantakan. Itulah kerugian. Wong qita'ukanu. Perkara-perkara kesibukan yang membuat engkau terputus daripada jalan kepada Allah. Dunia ini kalau kita ikuti 26 jam kita bekerja. Salam saya malam hari itu kalau jalan pagi-pagi mau ngaji kemari dari sana, ya, dari Kaping sana, selalu saya lihat itu ada yang warung 24 jam buka. Subhanallah. Ya, kadang-kadang anak mobilnya dibuka, tak banyak jualannya. Paling bensin, tak apa, tak rokok, semacamnya. 24 jam. Mengejar dunia. Kena-kena angin malam dipalarkannya, tak takut dia angin malam yang bahaya. Resiko, terlambat tidur malam, tak dipikirkannya demi dunia. 24 jam. Kita lihat orang semacam itu, aduh, banyak-banyak kita puji Allah Subhanahu wa taala. Masih sempat kita tidur, alhamdulillah. Ya. Wa dhaya'a waqtika 'alaik. Ya. Orang-orang semacam ini akan membuat sia-sia waktumu. Wa syatati qalbika 'alaik, membuat bercerai-berai hatimu. Wa dhu'fu 'azimatik, membuat melemah keinginanmu berjalan menuju Allah SWT. Wa tafarqihim hammika, bercerai-berai segala macam bentuk cita-citamu menuju Allah SWT. Fa idza bulita bihadza wala budda laka bitu. Kalau engkau terpaksa suatu saat diuji dengan orang-orang semacam ini, ya, kadang-kadang mau tak mau pasti akan datang masanya yang membuat kita lalai, lupa dengan tujuan hidup, ahli dunia, ahli syubhat. Fa'amilillahi ta'ala fih, maka hendaklah engkau bermuamalah kepada Allah, ya, dalam hal ini. Wahtasib alaika ma'amkanak. Andai kata dunia dan ahli dunia membuat engkau sibuk, segeralah engkau ingat, bermuamalahlah segera kepada Allah. Wahtasib alaihi ma'amkanak. Usahalah engkau mencari daripada Allah ganjaran pahalanya. Wa taqarrab ila Allah bimardhatihi fi, segeralah engkau dekatkan dirimu dengan berbagai macam amalan yang diridhai Allah. Waj'al ijtima'aka bihi madjaran laka. Jangan sampai engkau berkumpul dengan orang-orang seperti ini kecuali membuat engkau semakin ingat engkau sedang berusaha bertransaksi, bermuamalah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. La taj'alhu khasaratan, jangan sampai engkau merugi bermajlis dengannya. Wa kun ma'ahu ka rajulin sa'ilin fi tariqihi arada lahu rajulun waqafahu an sayrihi. Dalam engkau jika harus berjumpa dengan orang-orang yang semacam ini, ahli dunia, jadilah engkau bagaikan seseorang yang berjalan ya dengan seseorang temannya, tiba-tiba di tengah jalan ada seseorang yang memberhentikannya. Fajtahid an ta'khudahu ma'aka wa tasiru bih. Orang semacam ini yang sibuk dengan berbagai macam perkara dunia ini, bagaikan seseorang berjalan dan engkau menemaninya di tengah jalan, jadi berhentikan, maka berusahalah engkau menarik dia untuk tetap berjalan bersamamu. Jangan biarkan dia berhenti karena belum lagi sampai tujuanmu. Fatahmilhu wa la yahmiluka. Kau bawa dia, jangan sampai dia membawamu berhenti pula, tak sampai engkau menuju tujuan. Fa in aba wa lam talqa fi sayrihi matma'an fala taqim. Andai kata sudah kau seret-seret dia untuk jalan kembali agar sampai tujuan, dia tak mau, tertipu dengan orang yang memberhentikan dengan jalan ini, tinggalkan dia. Kau terus berjalan. Ini perumpamaan. Andai kata kita harus bergaul dengan ahli dunia, jangan mau dia berhentikan kita, akhirnya lalai kita, tak sampai kepada tujuan kita Allah. Kita berusaha membawa dia kepada Allah. Andai kata tak mau juga dia, jangan ikut dia, tinggalkan. Fa inna ba wa in lam talqa fi sayri matma'an fala taqim ma'ahu bal yarkab ad-darba wada'hu wa la taltafid ilayhi. Jangan pernah kau tertipu dengannya. Dia ajak kau berhenti, tinggalkan dia. Terus pacu kudamu, lari, tinggalkan dia. Jangan menoleh ke badan sedikit jua pun. Fa innahu qati'u tariq, itu orang akan memutuskan jalanmu menuju tujuanmu. Banyak di dunia ini kawan-kawan semacam ini memutuskan kita daripada Allah Jalla wa'ala. Kenal dengan dia, jadilah kita semacam dia pula. Ahlu maksiat, ahlu fisqi, orang-orang fasik, ahli dunia, lalailah kita, tak sampai kita. Walau kana man kana, siapapun orang yang berupaya menghentikan engkau dari jalan menuju Allah, tinggalkan dia. Fanju biqalbik, selamatkan hatimu. Wadhinna bi yaumika wa lailatik, kau jaga benar-benar hidupmu, siangmu dan malammu, jangan tertipu, ikut dia. Dia hanya sibuk mengurusi dunianya, membuat engkau terputus jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wala taghrib alayka asy-syamsu qabla wusulil manzilati fatukhad. Jangan sampai engkau terlambat gara-gara ikut dia dengan segala macam mimpi-mimpi dunianya, syahwatnya. Engkau terlambat, matahari tenggelam kau belum sampai di tujuanmu, di rumahmu. Akhirnya datanglah perampok merampokmu di malam hari. Aw yatla alayka al-fajr wa anta fil manzilah. Fasirur rifaku fatusbiha wahdak. Jangan sampai sebaliknya, orang sudah mendekat fajar sampai ke rumah, engkau masih di tengah jalan sendirian. Wa anna laka bil haqim, bagaimana kau dapat mengejar mereka? Subhanallah. Ya, sampai di situ. Sampai di situ. Sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada faedah yang ke-53, ke-35. Kapan-kapan nanti tak datang Ustaz, kita selesaikan buku ini. InsyaAllah tabarakallah. Tadi malam itu saya agak kurang enak badan, semalaman saya. Ya, sholat pun di rumah. Tadi pagi, sholat pun di rumah. Ya, saya lihat agak sedikit sehat. Mandi saya, telepon Abu Asim, Ustaz kosong. Jalan saya langsung. Alhamdulillah. Ini ada soal-soal. Tanda-tanda orang masuk surga adalah orang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang akan menjadi penghuni neraka adalah orang yang tidak taat kepada Allah Jalla wa'ala. Tandanya di dunia ini. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.